Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ingin bersama-sama kita untuk mentadabur surah An-Nur, mungkin boleh ke depan ke sini sedikit lah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita mulakan dulu majlis kita dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk bersama-sama pada hari ini. Dan siapa yang ke belakang tu ke depan sikit lah, supaya saya dapat nampak muka. Dan insyaAllah tolong ingatkan saya hari ini, insyaAllah kita akan berhenti pada pukul 5.25 mungkin, pukul 6.25 mungkin insyaAllah. Dan hari ini insyaAllah kita akan membicarakan tentang kisah yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu peristiwa di mana Sayyidina Aisyah telah dituduh melakukan perbuatan terkutuk dengan seorang sahabatnya. Dan sebagaimana yang kita telah mulakan dulu, kita nak baca dulu. Dan hari ini insyaAllah kemungkinan kalau kita tak habis pun, kita akan tengok daripada ayat 11 sehingga ayat 26, daripada surah An-Nur. Cuma siapa yang masih belum ada buku, yang nak memiliki buku yang kita gunakan ini boleh. Dan sebelum itu, alhamdulillah kita pun telah mengenal pasti muka surat pertama surah An-Nur, iaitu pada muka surat 350. Dan ada sesiapa yang telah menghafal ayat pertama surah An-Nur ataupun dah hafal semua? Ayat pertama dalam surah An-Nur, ada siapa yang dah hafal? Kita hafal semua? Okay, siapa saja yang nak duduk bersama kita tidak menjadi masalah. Kita sangat-sangat alukan, walaupun ini merupakan kali pertama, tidak menjadi masalah. Dan alhamdulillah, sikit sebanyak perkara yang kita kongsikan ini dapat kita bawa dalam kehidupan seharian kita. Cuma mungkin juga dalam kita melalui siri-siri kuliah surah An-Nur ini, saya harapkan agar kita cuba untuk menghafalnya lah sikit sebanyak. Kalau tidak banyak pun, kata ayat pertama dah hafal ke? Sebab ayat pertama ni menggariskan satu kaedah yang sangat besar dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga kalau kita dapat ayat pertama ni, maka dia akan kekal dalam diri kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qara al-Quran fahuwa ya'ti syafi'an yawmal qiyamati li ashabihi." Sesiapa yang baca Al-Quran, maka dia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan pertolongan kepada sesiapa yang baca ni. Jadi kalau kita kata tak pun sepenuhnya kita hafal, cuba kita tengok balik ayat pertama. Dan ayat tu pun kita telah memahami. Jadi adalah bagi ustazah lebih senang apabila kita telah faham untuk kita hafal. Dan kalau cuba bilang berapa perkataan dalam ayat pertama. Surah tu satu. Anzalnaha, satu lah kita kata dua. Wa faratnaha, tiga. Wa anzalna, empat. Fiha, lima. Ayatin, enam. Bayyinat, tujuh. La'allakum, 8. Tazakkarun, 9 perkataan sahaja. Boleh? Okey, cuba dalam masa 2 minit tengok pada ayat pertama, bermula dengan perkataan suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tazakkarun. Untuk kita sekurang-kurangnya kita kata kita dah berapa kali kita? Kali kelima ni sekurang-kurangnya kita dah dapat satu ayat. Itu satu perkembangan yang sangat positif lah pada diri kita, dan penambah penemu menambahkan cahaya ke dalam hati-hati kita dan untuk menerangi hidup kita. Dan sebab Allah SWT mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu adalah merupakan cahaya. Sebab itu kita kata nurun ala nur, cahaya atas cahaya. Dan di dalam ayat pertama juga menggariskan bahawa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penurunan itu diulang dua kali, kan? Suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha. Jadi perkataan anzalna diulang dua kali menunjukkan tinggi kedudukan surah ini, dan ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan akidah ya, kepada Allah. Jadi itulah harapan kita bersama untuk kita mengisi dada-dada kita dengan Al-Quran. Semoga segala kekotoran itu dapat kita bersihkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam satu ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya segala kebaikan itu akan membuang, menghapuskan segala kejahatan. Jadi kejahatan yang ada pada diri kita, untuk cara kita memperbaikinya ataupun membersihkannya ialah dengan menggantikannya dengan perkara-perkara kebaikan. InsyaAllah kita mula ayat 11 dan kita akan baca dulu ayat ini. Kalau siapa ada buku pun boleh tengok. Kalau tak ada buku, mungkin boleh ambil Quran yang ada terjemahan. Quran yang ada terjemahan di rak buku ni, saya ingat ada beberapa Quran terjemahan macam The Miracle dan sebagainya, tu ada bersertanya tafsir. Jadi boleh mengikuti kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan itu kita mendapat keberkatan lah. Sebab berapa ramai di antara kita yang ada di sini yang pernah dengar kisah yang berlaku kepada Sayyidina Aisyah, di mana baginda Sayyidina Aisyah dituduh. Siapa yang pernah dengar? Yang di ayat Ahkam Fasyir pernah dengar? Ada yang lain yang pernah dengar? Pernah? Pernah dengar daripada mana? Baca. Okey. Siapa lagi yang pernah dengar? Masyita, pernah dengar kat mana? Kuliah? Habib Anizam, secara panjang lebar ke? Daripada awal sampai akhir. Okey, jadi di sini juga kita akan meneliti ayat-ayat Allah, bagaimana Allah menceritakan kepada kita tentang peristiwa itu. Jadi kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallazina ja'u bil ifki 'usbatun minkum. Lagi sekali ya. Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum. La tahsabuhu sharran lakum. بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يدرسهم خيرا. يعظكم الله يعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Kita ambil dari ayat 11 hingga ayat 20 dulu . Okay, kalau kita tengok di muka surat pertama selepas kita membaca kalau kita tengok ayat pertama, ayat kedua dan ketiga tu pertama adalah merupakan mukadimah lah kan. Ayat kedua dan ketiga tu menceritakan tentang zina dan hukumannya. Dan begitu juga dengan perkahwinan antara mereka yang melakukan zina dan seterusnya yang kita telah jelaskan . Kemudian yang berkaitan dengan qazaf, menuduh seseorang wanita yang suci melakukan zina. Dan selepas itu tentang li'anah . Kemudian kalau kita tengok di situ, cuba bulatkan nama-nama dan sifat Allah kat situ. Kalau kita tengok di situ, kita ada pertamanya di dalam ayat 5 iaitu fa innallaha ghafurur rahim. Ada tak fa innallaha ghafurur rahim? Okay, ini dua sifat ini disebut selepas penceritaan tentang zina dan qazaf . Jadi di sini lah kita katakan, di samping kita mengambil ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, semasa Allah menceritakan tentang hukum, Allah akan memperkenalkan siapakah Allah Subhanahu Wa Taala dan apakah sifatnya. Kalau di sini kita come across dua sifat yang disebut di dalam ayat ini, iaitu Ghafur, Maha Pengampun, dan Rahim, Maha Penyayang. Jadi dua ini disebut dalam dua hukum hudud, iaitu hukum zina dan qazaf. Jadi di situ walaupun dosa besar dilakukan oleh hamba Allah SWT, cuma Allah nak mengatakan bahawa Allah itu sentiasa bersifat dengan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay. Kemudian selepas itu, bila kita pergi kepada yang berkaitan dengan li'an, maka di situ Allah menyebut dua lagi sifatnya, iaitu sifat wa annallaha tawwabun hakim. Ada kan? So sekarang ni kita ada empat lah gandingan. Yang pertama iaitu Ghafurur Rahim, dan gandingan yang kedua Tawwabun Hakim. Okay, apa beza Ghafur? Ghafur adalah sangat penyayang, dan dia apa nama sifat penyayang ini sentiasa ada pada Allah SWT dan tidak pernah lekang daripada Allah SWT. Dan begitu juga dengan sifat kasih sayang. Jadi kasih sayang Allah itu adalah kasih sayang yang kekal selama-lamanya, berterusan. Kemudian kalau kita tengok tawab, tawab adalah yang banyak menerima taubat hambanya. Taubat-taubat ni apa? Kembali kepada Allah. Sesiapa saja yang nak kembali kepada Allah, apabila mereka melakukan dosa, maka Allah Subhanahu Wa Taala maha menerima taubat, walaupun sebanyak mana hamba yang melakukan dosa. Sebab itu diletakkan dekat sini sifat tawab. Okay. Kemudian hakim, hakim di sini maksudnya apabila Allah menggariskan jalan keluar kepada suami, apabila dia melihat isterinya berzina. Jadi di situlah Allah nak menjelaskan bahawa sifat Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Jadi kalau kita berhadapan dengan apa pun masalah yang kita rasa sangat sulit untuk diselesaikan, macam juga yang berlaku pada suami, apabila di suami yang bernama Hilal datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila setelah beliau melihat isterinya sendiri melakukan perbuatan yang terkutuk dengan seorang lelaki lain, maka pada awalnya Rasulullah mengatakan mesti bawa 4 orang saksi, kalau tidak dia akan dikenakan hukum hudud, iaitu sebanyak 80 kali sebatan. Tetapi Allah itu bersifat maha penerima taubat dan maha bijaksana. Jadi kalau kita berhadapan dengan apa pun masalah yang kita rasa susah nak dirungkaikan, ingatlah bahawa Allah itu bersifat dengan sifat maha penerima taubat dan maha bijaksana. Mohonlah kepada Allah dan bertaubatlah sebanyak-banyaknya. Sebab sekiranya kita diuji, maka ujian itu adalah kifarat kepada segala dosa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan kita. Jadi Allah itu maha penerima taubat, maka berbanyakkanlah istighfar kepada Allah, maka Allah akan membuka jalan kepada kita dalam menyelesaikan masalah tersebut, sama ada cepat atau lambat sahaja. Okay. Jadi kalau kita pergi kepada ayat yang kita baca tadi, apa sifat Allah yang kita tengok di sini? Petang-petang ni kena ada kerja sikit. Kalau tak lagi mata pun layu dan apa nama tertunduk. Okay. Apa sifat Allah yang disebutkan di sini, ada tak? Apa sifatnya? Okay. Pertama dalam ayat, ayat berapa? 16, 17, 18. Ada tak? وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ada tak? Kalau siapa tak ada buku, tak apa, ambil Quran pun boleh. Sebab kita nak tengok macam mana kalau kita baca Quran itu, kita kena perhatikan. Maksudnya satu-satu di mana Allah menjelaskan tentang sifat sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang cantik, yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama ini. Jadi di sini dalam muka surat yang apa nama yang kita baca tadi 351, kita come across dua lagi sifat Allah, iaitu di dalam ayat berapa tadi? Okay, di situ Allah menyatakan وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, dan sesungguhnya Allah menjelaskan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya. Wallahi, wallahu, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Alimun Hakim. Okay, kalau siapa yang datang pada kuliah yang sebelum ini, kita katakan bahawa sifat Allah yang paling banyak yang disebut dalam surah Nur ialah sifat alim. Nanti kita akan bertemu lebih banyak lagi. So ini salah satunya. Jadi sifat alimul hakim ini disebut oleh Allah apabila Allah menceritakan tentang kisah yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya Allah maha mengetahui segala-galanya, dan hakim, sesungguhnya dia menyelesaikan perkara tersebut dengan penuh bijaksana. Itu sahajakah? Kau ada lagi? Ada lagi dua di akhir, iaitu wa anna Allah ra'ufur rahim. Ra'uf, maha pengasih. Macam tadi kalau kita tengok di dalam apa nama Kalau kita tengok dalam ayat 2, ayat 2, az-zaniyat wa az-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun. Ha, daripada situlah datangnya ra'uf. Ra'fah, belas kasihan. Ha, ra'uf yang maha belas kasihan lah. Okay. Ra'uf rahim, digandingkan dengan Ra'uf rahim, rahim maha penyayang. Jadi maha belas kasihan dan yang maha penyayang. Okay. Jadi itu di antara perkara kemungkinan nanti kita akan cuba highlight. Sebab kadang-kadang bila kita bincangkan tentang hukum ni, kita fokus kepada hukum, kadang-kadang kita lupa nak fokuskan kepada nama-nama Allah yang disebut di dalam ayat-ayat tersebut. Jadi nanti kita akan cuba fokuskan macam mana apa nama Allah itu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah semasa Allah menjelaskan tentang hukum, supaya kita tak nampak bahawa itu adalah merupakan mandatory. Tetapi kenapa Allah menjelaskan hukum-hukum itu yang kita nampak yang pada dasarnya kita nampak adalah hukum yang sangat berat, tetapi di situ adanya kasih sayang Allah. Sebab kadang-kadang kalau kita buat sesuatu untuk kadang memulihkan seseorang, maka kadang-kadang doktor bagi ubat yang pahit, ada yang bagi ubat yang manis. Jadi bila sesuainya yang manis, bila sesuainya yang pahit, jadi kesesuaian itu kita nampak bagaimana Allah SWT apabila seseorang melakukan, hamba dia melakukan dosa, maka di situ adanya cara bagaimana Allah nak kembalikan semula hamba tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Okey, kita pergi kepada, kalau siapa yang ada buku, kita tengok sedikit apa yang ada di sini. Dalam ayat 11 ini, Allah memulakan dengan illallazina ja'u bil-ifki. Okay, dan sesungguhnya orang yang membawa berita yang amat dusta lah. Al-ifk tu lebih daripada al-kadhiba. Al-ifk disebut kat sini buhtanun azim, pendustaan yang sangat besar. Pendustaan yang kita kata yang maha besar lah, bukan kita kata dusta yang calang-calang. Okay. Jadi kalau kita kita lihat di sini, membawa berita yang amat dusta itu ialah segolongan daripada kalangan kamu. Okay. Jadi kalau kita balik kepada sejarah, cuba tengok dalam yang putus tip muka surat berapa, Fizan? Okey, 231. Kalau kita tengok dalam 231 tu, huraian dan kefahaman, disebabkan apa nama, huraian dan kefahaman di sini disebutkan sesungguhnya orang yang membuat berita yang amat dusta itu, iaitu menyebarkan fitnah bahawa Sayyidatina Aisyah, isteri Rasulullah SAW, telah melakukan perbuatan keji dan sumbang dalam rangkaian peristiwa yang dikenali dengan hadithul ifk. Hadis ni ialah cerita. Al-ifk, dusta, pendustaan yang amat besar lah. Okay, jadi disebut di sini hadithul ifk ialah segolongan daripada kalangan kamu yang dipimpin oleh tokoh agung kaum munafik, iaitu Abdullah bin Ubay ibn Salul. Namanya pun Abdullah, tetapi beliau adalah merupakan ketua kepada golongan munafik. Kita tahu golongan munafik siapa kan? Okay, mereka ini sebenarnya adalah kafir, tetapi berselindung di sebalik nama seorang Muslim di atas dakwaan-dakwaan mereka yang palsu. Jadi kalau kita tengok dalam permulaan surah Al-Fatihah, selepas diceritakan tentang golongan mukmin, kemudian golongan kafir, kemudian secara huraian yang sangat panjang diceritakan tentang orang munafik dan bagaimanakah sikap mereka. Jadi kita minta agar kita dijauhkan diri daripada memiliki sifat munafik. Antara salah satu sifat yang paling besar orang munafik ialah berdusta. Okay. Jadi di sini disebutkan datang daripada seorang tokoh kaum munafik, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi disebut di sini, janganlah kamu menyangka berita yang dusta itu buruk bagi kamu, wahai kaum keluarga Abu Bakar, bahkan ia baik bagi kamu, kerana dengan sebab itulah turunnya wahyu khusus untuk menyatakan kesucian Sayyidatina Aisyah daripada tuduhan dan dengan sendiri tertolak berita angin palsu itu. Jadi di sini disebutkan sebenarnya kadang-kadang kita bila kita ditimpa oleh kesusahan, ya, maksudnya kita akan sedikit sebanyak rasa down. Apatah lagi kalau kita tengok dalam cerita ini apa yang berlaku kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi Sayyidatina Aisyah sendiri pada peringkat pemulaannya dia tidak mengetahuinya. Dan cerita itu dah tersebar di kalangan penduduk Makkah. Dan kebanyakannya orang sudah memperkatakan tentang perkara tersebut. Ada di kalangan beberapa orang yang turut serta menyebarkan peristiwa itu. Jadi di sini kita katakan Allah memberikan satu kaedah di mana kalau kita tengok dalam ayat ini, la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu sangka berita palsu itu membawa keburukan kepada kamu. Baik huwa khairun lakum. Bahkan ia adalah suatu kebaikan kepada kamu. Okey, apa kebaikan itu kalau kita tanya? Disebutkan di sini bahawa Allah menurunkan wahyu menjelaskan tentang kesucian Sayyidatina Aisyah dan kemuliaan keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu di antara kebaikan yang disebutkan oleh Allah, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum, bahkan ia adalah baik kepada kamu. Jadi di sini kita katakan boleh juga kita nisbahkan perkara ini kepada kita, ya. Kadang-kadang banyak perkara yang menimpa kita yang kita sangka pada zahirnya buruk tetapi akhirnya membawa banyak kebaikan kepada kita. Macam ada satu dokumentari yang ditayangkan di TV Al-Hijrah baru-baru ini, ada seorang ibu yang diuji dengan dua orang anak yang kurang upaya. Tetapi dengan anugerah itu, maksudnya dia tidak mengatakan bahawa itu adalah suatu perkara yang buruk baginya, malah ia menganggap itu adalah suatu anugerah Allah. Jadi bila dia menganggap itu adalah anugerah Allah, maka setiap perkara yang dilakukannya adalah dengan penuh ikhlas dan reda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyaklah perkara-perkara yang dia nampak positif yang Allah bagi di atas dugaan tersebut. Sebab dia menganggap itu adalah suatu anugerah, walaupun pada kita zahirnya kita nampak adalah suatu bebanan. Tetapi bebanan itu dianggap dan ditukarkan kepada suatu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baru-baru ini kita dapat peristiwa, kalau kita mengikuti perkembangan Palestin, ya, ada seorang ibu yang bernama Ummu Nibal. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Okey. Kalau tak pernah dengar pun tak apa. Ummu Nibal ini sangat istimewa. Dia dinamakan Al-Khansa pada zaman ini. Al-Khansa adalah zaman Rasulullah hidupnya, itu sahabiah, di mana kesemua anaknya syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada satu peribadi di Palestin yang namanya Ummu Nibal, yang dia telah menginfakkan keempat-empat anaknya untuk berjuang menentang Yahudi la'natullah. Dan semasa hidupnya tiga anaknya telah syahid. Dan setiap kali beliau mendapat perkhabaran anaknya syahid, maka tersenyumlah ibu ini kerana katanya, ada satu yang sangat menyentuh. Dia kata, apakah hadiah yang paling istimewa seorang ibu nak beri kepada anaknya selain daripada dia mampu untuk memberi syurga kepada anaknya? Kalau kita fikir banyak hadiah lah, nak bagi hadiah tu, hadiah ni dan sebagainya. Jadi kita tengoklah seorang wanita yang mempunyai ketabahan yang teguh, yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mengatakan bahawa tidak ada hadiah yang paling istimewa seorang ibu memberikan kepada anaknya kecuali syurga. Maka dengan syahidnya anak-anak ini, maka dia yakin dengan janji Allah bahawa mereka akan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dua hari lepas beliau telah pun kembali ke rahmatullah, dan jenazahnya diiringi oleh puluhan kaum muslimin yang mengetahui bagaimana perjuangan ibu ini menginfakkan segala yang ada padanya termasuk anak-anaknya untuk menentang musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya harapkan kalau kita sudah bunda ibu, mungkin ada sebagian kita di sini ibu dan bakal-bakal ibu, maksudnya kita juga menimpikan anak-anak yang sanggup berjuang demi mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma perlu kepada kegigihan, perlu kepada usaha, dia tak akan datang dengan right click. Sebab benda tu tidak akan datang di dunia. Di dunia perlu kepada usaha yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan zuriat yang mampu berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, balik semula kita kepada kisah ini. Di sini Allah menggambarkan bagaimana peristiwa ini, cerita ini dimulai oleh segolongan yang hidup di kalangan kamu. Jadi kalau kita tengok, maksudnya kita dalam masyarakat, kita dalam masyarakat, kemungkinan dalam masyarakat itu kita ada berbagai-bagai level masyarakat. Ada yang senang di diajak untuk kebaikan, ada yang sukar untuk diajak kepada kebaikan, ada yang menentang kebaikan. Jadi di sini kita melihat bahawa apa yang berlaku kepada saya, kepada Abu Bakar As-Siddiq, iaitu sahabat yang sangat ulung ini. Allah telah memilih keluarga ini untuk diuji dengan ujian yang maha besar. Ujian di mana anak kesayangan iaitu Sayyidatina Aisyah telah dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik bersama dengan seorang sahabat yang sangat-sangat dikenali oleh masyarakat Madinah pada ketika itu. Okey, kita nak tengok teguhnya pendirian saudara-saudara Islam, saudara-saudara seakidah. Apabila sebaik saja mereka mendengar berita ini, sebab kita juga akan kemungkinan mendengar cerita-cerita sebegini. Okey. Jadi di sini disebutkan bahawa jangan kamu sangka apa yang berlaku kepada kamu ini adalah keburukan semata-mata, tetapi ia membawa banyak kebaikan. Di sini disebut antara kebaikan ialah turunnya ayat Al-Quran akan dibaca daripada mula turun sampai hari kiamat. Takkah itu satu kemuliaan? Semua orang yang membaca Al-Quran akan come across ceritanya dan akan membacanya, dan ia akan kekal sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan dibaca oleh manusia daripada mula turun sampailah ke hari kiamat. Itu satu kita kata kemuliaan yang sangat besar yang Allah kurniakan kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Dan disebutkan di sini dikulun ri'in minhum, sebab dikatakan bahawa hal ini berlaku dalam masyarakat Madinah. Bila berlaku dalam masyarakat Madinah, kita lah bila kita dengar perkhabaran, apa reaksi kita? Macam-macam kan? Kalau kita ada 100 orang, 100 reaksi. Okay. Jadi di sini Allah memberikan suatu penekanan bahawa dikulun ri'in, setiap orang, setiap individu minhum yang turut serta لِكُلَّ مْرِئٍ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ. Maksudnya, kalau dia turut cerita, dia dengar sahaja, tidak mengatakan apa-apa, maka dia tidak mendapat apa-apa dosa lah. Tapi kalau dia dengar dan dia sebarkan, dah satu tahap yang lain pula. Jadi kalau dia dengar tetapi dia mengatakan yang sebaliknya, maka darjatnya lain pula. Okay. Jadi kita tengok satu pendirian yang ditunjukkan oleh Allah di dalam ayat ini. Disebutkan di kullu mri'in minhum maktasaba min al-ithm, maka setiap seseorang yang turut serta dalam menyebarkan fitnah ini, maka dia akan mendapat habuan yang setimpal dengan apa yang dilakukan. Maksudnya kalau sikit-sikit lah, kalau banyak-banyak. Okey, kemudian wallazi tawalla kibrahu, maksudnya yang memulakan cerita ini dan menyebarkannya, maka bagi mereka itu azab yang sangat besar. Dan disebut wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim, maka dia akan mendapat azab yang sangat besar. Okey, jadi sebab itulah kita tidak boleh melibatkan diri di dalam perkara-perkara yang menyentuh maruah saudara kita. Tidak boleh disebar-sebarkan macam gosip. Gosip itu adalah sesuatu yang terlarang. Sebab gosip ni sebab sesuatu yang kita tak pasti, dan dia menyentuh kehormatan, keaifan orang dibuka hingga boleh menjadi tatapan umum. Sedangkan sebagai seorang Muslim yang sayangkan saudaranya, maka dia akan cuba menutup dan cuba menasihati. Kan sebab kita, kalau kita tengok orang berjalan dalam keadaan yang tidak menutup aurat, kita kata apa? Pergi mampus ke? Okey, kita sebagai seorang Islam, kita kata, ya Allah Tuhanku, berikanlah. Berikanlah petunjuk kepadanya agar dia mendapat, kita kata dapat mengetahui kebenaran dan dapat berajar di atas jalan yang betul. Okey, jadi di sini setiap kali kita berdoa kepada saudara kita yang sama ada kita kenal ataupun kita tak kenal, maka seorang malaikat akan diwakilkan untuk menyatakan kepada kita, meminta apa nama, meminta doa kepada kita, ya Allah, kepadamu jualah begitu. Maksudnya kalau kita nak sahabat kita ni menjadi baik, maka malaikat tadi akan mengatakan, kepadamu juga sebegitu, kamu juga layak untuk mendapat apa yang kamu mintakan kepada saudara kamu. Jadi kenapa kita nak loket sangat? Maksudnya kita nampak dia, kita kata, ya Allah Tuhanku, berikanlah kepada dia petunjuk, berikanlah kepada dia cahaya kebenaran, semoga dia kembali semula kepada Allah, semoga dia menjadi hamba Allah yang terbaik. Manalah kita dengan doa kita itu dimustajabkan oleh Allah SWT. Dia pun tak tahu, kita pun tak tahu. Yang kita tahu bila kita berada di hadapan Allah nanti, dan dia juga semasa berada di hadapan Allah nanti, dia juga akan tahu. Okey. Jadi di sini kita mengatakan bahawa perkara tersebut tidak boleh disebarkan. Okey, cuba kita tengok yang selepas itu. Ini di antara pendirian yang seharusnya ada pada kita apabila kita mendengar perkara-perkara yang tidak baik disebarkan. Okey. Pertama, tentang Aisyah ini, tentang Sayyidina Aisyah ini, Allah merakamkan, "Laila, sepatutnya ini sami'atumu, semasa kamu mendengar tuduhan itu." Sebab apabila kita mendengar tuduhan, kita kena ada reaction. Kalau kita tak tahu, kita cakap kita tak tahu. Dan kalau kita kata perkara tersebut tidak sepatutnya diperkatakan, kita kata perkara ini kita tak boleh bincang. Sebab ini bukan tempatnya. Macam kita kata, macam mana kita nak tahu benda tu menyimpat? Menyimpat adalah haram. Tapi senang je. Berjumpa dia orang, kau betul tak? Kenapa? Ada semua dia kan? Gini-gini, gini-gini, panjang-panjang dan sebagainya. Okey, jadi di sini kita katakan bahawa sekiranya kita ada dua orang saja, kita bercakap pasal kita berdua je lah. Kalau nak memilihkan perkhabaran tentang ketiga ataupun kita nak cuba nak bercakap tentang orang ketiga, kita kena tak payahlah. Tidak ada apa-apa kebaikan, cukup dengan kita je. Kita cakap pasal kita je. Kamu solat tadi di ayam waktu tak? Kamu solat tadi khusyuk tak? Kan lebih bagus begitu daripada kita bercakap tentang orang yang tiada, yang memberikan dosa kepada kita, dan kita tidak membawa apa-apa kebaikan, malah membawa dosa. Jadi formula yang lebih senang ialah kalau kita berdua je, mula je nak pergi orang ketiga, tak payah. Tak payah. Kecuali untuk memperbaiki. Memperbaiki itu pun kita kata kalau kita di tangan kita, kita ada apa nama, kita ada kemampuan untuk memperbaikinya. Sebab kalau kita bercakap tanpa ada usaha untuk memperbaiki, apa gunanya? Lebih baik kita berdoa kan? Jom kita angkat tangan dua-dua. Daripada kita bercakap berkaitan dengan dirinya, kenapa tidak kita kata, jom kita menadah tangan memohon daripada Allah SWT agar memberikan panduan sehingga dia kembali kepada kebaikan. Cukup. Stop. Full stop. Not more than that. Okay. Jadi di sini Allah mengatakan dalam ayat yang seterusnya, ayat 12 ini, disebutkan, "Laila, sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu," iaitu tuduhan fitnah tadi itu yang palsu terhadap Aisyah, "Laila isna'atunuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim." Apa yang diterjemahkan di situ? Apa zanna? Apa? Maka apa fikir? Zanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira, iaitu lelaki dan perempuan menaruh baik sangka kepada diri mereka sendiri. Zanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim khaira. Okey, sebab apa di sini dikatakan bi anfusihim? Kita dengar orang bercakap pasal orang, tapi di sini Allah kata zanna al-mu'minun, maka bersangka baiklah kamu, iaitu yang mukmin lelaki dan perempuan, terhadap diri kamu. Kenapa? Sebab kawan kita adalah sebahagian daripada kita. Apa yang kita suka pada kita, kita juga suka kepada kawan kita. Jadi ini adalah lebih tepat. Maksudnya kalau kita tak suka buat orang buat macam tu kepada kita, kita juga tak suka orang buat begitu kepada sahabat kita, eh, kepada saudara kita. Maka di sini Allah mengatakan zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Maka dia akan reflect pada dirinya, kalau aku tak suka tu, oh dia juga tak suka. Okay. Peristiwa ini berlaku kepada dua orang suami isteri. Ketika mana mereka mendengar apa yang dituduh terhadap Aisyah, seorang suami namanya Abu Ayyub. Pernah dengar nama Abu Ayyub tak? Abu Ayyub ni kisah yang memang masyhur. Pernah dengar tak? Seorang sahabat yang sangat terkenal. Pernah? Apa peristiwa yang sangat penting tentang Abu Ayyub? Siapa pernah dengar? Di Madinah lah mestilah. Kan peristiwa ni kan berlaku di Madinah. Okey, apa tentang Abu Ayyub yang pernah kita dengar? Abu Ayyub inilah rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal sebelum masyarakat Madinah, iaitu orang mukmin, membina rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan apa nama apabila berlaku peristiwa ini, iaitu pada tahun yang ke-6 Hijrah. Abu Ayyub dalam perjalanan dia dengar, tapi no comment. No comment. Kemudian dia balik jumpa dengan isterinya, iaitu Ummu Ayyub. Bila dia balik jumpa dengan Ummu Ayyub, katanya, apa pandangan kamu tentang perkara yang kamu dengar? Apa pandangan kamu, wahai Ummu Ayyub, tentang apa yang kamu dengar dibicarakan oleh apa nama orang ramai? Jadi, apa kata Ummu Ayyub? Katanya, Aisyah, nak balik reflect pada diri dia ni. Aisyah khairun minni. Aisyah tu lebih jauh lebih baik daripada aku, daripada Ummu Ayyub lah. Sebab tu dia reflect pada diri dia. Dia kata Aisyah khairun minni. Aisyah tu lebih baik, jauh lebih baik daripada aku. Okey, aku ni yang kurang baik pun, kata dia, tidak pernah terfikir untuk melakukan dosa tersebut, apatah lagi Sayyidina Aisyah. Sebab itu disebutkan wal mu'minuna wal mu'minat. Al mu'minun kat situ adalah refer kepada di dalam tu Abu Ayyub, al mu'minat Ummu Ayyub. Jadi reaction ni dia tak kata dengan apa, boleh cerita lagi tak? Tak ada masa dah nak minta elaboration, sebab mereka kenal antara satu sama lain. Misalnya kalau kita yang berada di sini, kalau kita setiap kali berkumpul, setiap kali bertanya khabar daripada mana dan sebagainya, nama dan sebagainya, maka kita akan kenal. Maka apabila perkenalan itu terjalin, maka kita saling sayang menyayangi atas dasar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab perkara yang tidak baik kita dengar, kita akan reflect pada diri kita. Kalau dia, sebab kita kata dia adalah baik, dia lebih baik daripada saya, saya yang kurang baik pun tidak pernah terfikir untuk melakukan perkara tersebut, apatah lagi, kata Ummu Ayyub, Sayyidatina Aisyah. Jadi menunjukkan dia tolak lah. Dia tolak perkara tersebut dan dia mengatakan mustahil perkara itu berlaku. Kemudian Ummu Ayyub pula tanya Abu Ayyub, kalau kamu Abu Ayyub, kata dia, lelaki yang dituduh bersama dengan Sayyidatina Aisyah itu adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan masuk berjumpa dengan umat mukminin kecuali bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Safwan. Jadi dia kata Safwan ini jauh lebih baik daripada aku. Abu Ayyub kata, Safwan ini jauh lebih baik daripada aku. Jadi di situ apa mesejnya? Kita ni sangat bersyukur kalau kawan kita lebih baik daripada kita. Seronok kita berkawan dengan orang yang lebih baik. Sebab benchmark kita tinggi tak? Kalau kita berkawan dengan orang di bawah kita, maksudnya di sudut kita nak lebih ke hadapan itu agak lambat. Jadi mereka bangga mengatakan kawan sahabatku ni lebih baik daripada aku. Sebab benchmark dia akan naik kan? Maksudnya kita kata kekuatan diri dia, ketabahan dia, apa nama, bagaimana dia berusaha untuk menjadi baik, setanding dengan orang itu akan dalam membawa dia satu momentum kepada dia untuk lebih ke depan lagi. Sebab itulah dia refer kepada orang tu lebih baik. Jadi dia kata Safwan itu lebih baik daripada aku. Aku pun tidak pernah terfikir untuk melakukan perkara yang terkutuk itu. Apatah lagi katanya Safwan. Jadi dia menafikan secara tidak langsung kan. Maksudnya dia menafikan sekeras-keras. Kalau aku tak buat, dia lebih baik daripada aku, takkan dia nak buat. Maksudnya tidak masuk akal dia akan melakukan perkara tersebut. Jadi di sini Allah gambarkan dhanna al-mu'minuna wal-mu'minatu bi anfusihim. Jadi mesejnya yang saya tak langsung, kita kata kita kalau kita nak berkawan kena orang yang lebih tinggi daripada kita. Maksudnya kita suka melihat kawan kita apa nama kedudukannya lebih baik daripada kita, kerana di situ akan memberikan suatu lonjakan kepada kita untuk juga menjadi sepertinya. Jadi digambarkan dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkun mubin. Lalu mereka dengan apa nama terus berkata waqalu, dan sesungguhnya ini ada merupakan satu pembohongan yang nyata. Sebab dia punya calculation macam mana? Calculation jelas kan? Kalau aku tak buat, sebab itu dia boleh keluar dia punya mulutnya mengatakan qalu hadha ifkun mubin. Maksudnya tidak ada lagi keraguan, kerana dia refer kepada diri dia. Kalau aku tak buat dan dia lebih baik daripada aku, maka dia 1,000 kali tak buat daripada aku. Jadi selepas itu, maksudnya sikap mereka tu kita kata apa nama apa yang mereka katakan waqalu hadha ifkun mubin tu keluar daripada suatu gambaran yang jelas tentang kedudukan kita kata saudara kita di mata kita. Okay. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita kata apa nama secara logiknya, kalau seseorang itu mendakwa sesuatu mestilah ada dalil. Tak? Kalau kita kata kita student IIUM, kan? Kalau orang kata mana bukti? Ada matric card, ada gambar, ada bukti. Okay. Jadi di sini kalau kita kata seseorang itu mendakwa menuduh Sayyidina Aisyah melakukan perbuatan yang terkutuk, maka ayat selepasnya Allah mengatakan laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada. Sepatutnya mereka yang menuduh membawa 4 orang saksi. Fa illam ya'tu bi syuhada, sekiranya mereka tidak mampu untuk membawa saksi, fa ulaika 'indallahi humul kadibun. Maka mereka yang mendakwa itu dan tidak membawa saksi, maka di sisi Allah mereka adalah merupakan orang-orang yang betul-betul pendusta. Fa ulaika 'indallahi humul kadibun. Macam kita buat calculation, kita kata 4 campur 4 8. Okey, kat sini calculation dia, sekiranya seseorang mendakwa sesuatu, seorang melakukan kesalahan, maka dia kena bukti. Sekiranya dia gagal membawa bukti, maka orang yang gagal membawa bukti dan menuduh tanpa bukti itu sebenarnya hukumnya adalah pendusta. Jadi di sini juga Allah mengatakan laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada, maka sepatutnya mereka yang menuduh itu membawa saksi 4 orang, dan sekiranya mereka gagal membawa saksi, maka mereka di sisi Allah adalah di kalangan golongan yang pendusta. Jadi maksudnya kita kata apa nama dalam kehidupan kita jugalah, apa saja dakwaan, apa saja perkara-perkara yang kita sebut, maka perlu ada mendalil lah, perlu ada bukti. Okey, kemudian selepas itu disebutkan, okey, setakat ni ada soalan tak? Okey, kita pergi ke ayat sebelumnya. Kalau ada soalan, dia angkat tangan aja. Okey, kita pergi ke ayat yang seterusnya. Dan di sini disebutkan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fi ma afaqtum fihi adabun adzim. Sekiranya tidak ada kurniaan daripada Allah, fadlullahi satu kurnia daripada Allah lah, fadlullahi alaikum ke atas kamu, wa rahmatuhu dan rahmatnya fid dunya di dunia wal akhirah fi dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat lamassakum fi ma afaqtum fihi adabun adzim, kamu akan ditimpa suatu azab yang besar kerana perbicaraan kamu tentang berita bohong itu. Jadi di sini apabila Allah menurunkan bahawa Sayyidina Aisyah adalah suci daripada sebarang tuduhan, daripada sebarang tuduhan, maka itu adalah suatu kelebihan suatu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita, kalau ada orang datang menunjukkan keburukan kita, ya, menunjukkan kelemahan kita, ya, menunjukkan kesalahan kita, maka sebenarnya kita kena sujud syukur. Kena sujud syukur. Ya? Kenapa kena sujud syukur? Ya Allah, itulah yang dikatakan kelebihan dan rahmat Allah. Sebab kita kata bukan semua orang nak datang tegur kita. Dia berkira-kira daripada malam, kemungkinan kadang-kadang malam dia dah sembahyang sunat hajat, dua rakaat. Ya Allah, bukalah pintu sahabatku ini untuk mendapat kebaikan. Eh? Macam kita, kita kata kadang-kadang kita di sini mungkin tidak melakukannya, eh? Tetapi sahabat-sahabat kita yang di luar sana, eh, banyak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Okey, saya tadi pagi, sejak daripada pukul 9 sampai pukul 4, pukul 2, berada di Ulin, Bangi. Eh? Ada satu program yang dianjurkan oleh pihak JAKIM dan UIAM, iaitu Sah Kahwin Sah Nasab. Pernah dengar tak? Tak pernah. Okey. Ini adalah kita kata perkara ini memang ditekankan oleh pihak JAKIM, oleh pihak Jabatan Agama sejak lama. Eh? Cuma dewasa ini ambil kerana kita kata berlakunya berbagai-bagai perkara, kahwin lari, kahwin tanpa wali, kahwin sana, kahwin sini, kahwin mak tak tahu, eh? Kahwin senyap-senyap, nanti nak bersalin baru mak tahu sebab dah tak tahu nak pergi mana dan sebagainya. Jadi di sini JAKIM dan inisiatif daripada penama UIA telah membuat satu program, dan program itu akan berada di TV dan sebagainya, mewar-warkan bahawa nasab akan dikira sah sekiranya perkahwinan itu sah. Jadi kita kata di sini kenapa perlunya ada program-program yang sebegini, eh? Kerana kita katakan kita yang berada di sini, kita merasa diri kita terhormat. Betul tak? Kenapa kita rasa terhormat? Sebab Allah memelihara nasab. Kalau kita kata di antara lima maqasid syariah, pertama ialah memelihara agama. Okey, macam mana kita jaga agama kita? Macam mana kita pelihara agama kita? Kita tidak melakukan syirik kepada Allah. Segala unsur syirik kita akan cuba kenalpasi dan menjauhkan daripada segala unsur syirik. Okey. Kemudian yang kedua, menjaga apa? Hifzuddin, hifzun nafs. Tidak boleh melakukan sebarang penganiayaan kepada sesiapa sahaja tanpa sebab yang munasabah. Okey, di antaranya apa nama ringkas ni adalah hifzu an-nasab. Menjaga keturunan, asal usul keturunan. Okey, kalau kita tengok mak ayah kita ni memang sangat-sangat menekankan tentang asal usul keturunan. Sehingga kan kita berada di sini, kita bangga kerana ada keturunan. Kita tahu siapa susul dari keturunan kita. Okay, cuba kita bayangkan apabila amanah itu berada di tangan kita ni, di tangan setiap orang daripada kita ni. Amanah itu kita kena jaga nasab itu supaya ia jelas. Tapi kalau kita kata untuk kita menjaga akal, kita tak minum arak, kita tak minum perkara-perkara yang membawa kepada yang memabukkan. Okey, macam mana kita jaga nasab? Kita jaga nasab, kita tidak melibatkan diri kita dengan perkara-perkara yang akan merosakkan nasab, yang kita akan bincangkan dalam surah An-Nur ini. Sebab itulah dalam ayat pertama lagi Allah mengatakan suratul, satu surah ini, anzalnaha, kami turunkannya, wa faradnaha, dan kami wajibkan apa yang ada di dalamnya, iaitu tentang hukum hakam dan adab-adab yang ada di dalamnya. Kenapa diwajibkan? Kerana dengan itu akan terpeliharanya nasab. Macam kita ada berbagai-bagai kempen nak menjauhkan orang daripada alkohol, daripada minum arak dan sebagainya, daripada perkara-perkara yang menghilangkan akal. Jadi kita juga mesti berjihad di dalam memastikan keturunan dan nasab itu terpelihara. Kerana itulah kehormatan seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita kata musuh dah attack. Macam-macam perkara yang dilakukan untuk mencemarkan kehormatan. Dia menghal, kita kata membuka ruang untuk muda-mudi bersama-sama di dalam satu apa nama perhimpunan yang besar, bercampur gaul, bercakap tanpa ada sebarang batasan, maka di situlah mulanya tercemarnya nasab. Walaupun belum berlaku lagi, kita kata perhinaan, tetapi itu adalah jalan ke arah zina. Sebab itu kalau kita tengok mak-mak kita dulu, tok-tok kita dulu, asalkan masuk waktu maghrib, jangan siapa lagi nak keluar rumah. Walaupun dia tidak mengatakan nak jaga nasab tak, tetapi ketegasan itu sampailah kita warisi sekarang ni. Sekarang ni dek, kerana kita semua keluar untuk menuntut ilmu, rasa mak ayah tak ada dah, nak keluar, tak payah minta izin. Keluar pukul berapa pun tak apa, balik pukul berapa pun tak apa. Jadi di situlah kita kata kegagalan kita, amanah itu telah kita cuai dalam menjaganya. Sebab kalau kita buka jalan sedikit, maka dia akan pergi lebih jauh, pergi lebih jauh, pergi lebih jauh lagi. Jadi itu di antara usul-usul yang dilakukan oleh pihak JAKIM. Dan di sini ada apa nama, satu laman web yang sesiapa sahaja yang ada masalah tentang rumah tangga ataupun apa-apa hal yang berkaitan dengan family, maka di situ ada satu apa nama laman web yang boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Sesiapa lupa dia punya apa nama address ini, nanti kemungkinan nanti kita sebut kemudian. Jadi di situ ada beberapa orang expert yang diletakkan di dalam laman web tersebut, dan kita boleh tanya persoalan dan mereka akan cuba untuk menjawabnya. Tetapi sekiranya kita tidak mendapat jawapan yang baik, maka kita kena pergi kepada bahagian-bahagian sokongan daripada keluarga. Sekarang memang banyak dah, kita kata apa nama, diwujudkan pihak JAKIM telah mewujudkan di apa nama, jabatan-jabatan agama, bahagian kaunseling dan sebagainya. Jadi untuk menjadikan ia lebih friendly, sesiapa saja yang ada masalah. Dan hikmah nasihat itu ditawarkan secara percuma, tak payah bayar. Sebab dulu kalau kita rusin nak pergi kepada hakim, nak kena buka file, nak buka file je dah kena bayar beratus-ratus. Jadi sekarang ni kita kata banyak perkara dimudahkan. Antara sebab kenapa perkara itu dimudahkan ialah kewajipan kita untuk menjaga apa nama keharmonian nasab, maksudnya menjaga keturunan. Jadi kita kata tugas ini perlu dipikul oleh semua kita, bukan saja di pihak JAKIM. Maksudnya setiap orang perlu menjaga apa nama keturunan nasab dan nasab yang jelas, kerana kita kata apa nama, dan sebelum kita kata permasalahan nasab, maka permasalahan perkahwinan perlu jelas. Maksudnya sekarang kita kata kita nak apa, nak reda Allah. Jadi kita dalam terpedaya dengan kita kata apa nama, perkara-perkara yang menarik kita untuk kita keluar daripada keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata kita nak kehidupan yang berkat, keluarga yang berkat, sebab keluarga yang berkat juga akan selamat di akhirat. Jadi untuk mendapat keberkatan keluarga itu, maka kita kata apa nama, daripada peringkat awal lagi perlu kita melakukan dengan jalan yang betul. Kalau kita tak tahu, tanya. Jadi ini dia di antara konsep kenapa diwujudkan e-expert tentang family ini, untuk kita mempertanyakan persoalan-persoalan yang kemungkinan ada, yang yang boleh ditolong oleh mereka yang berada di situ. Kalau mereka di situ tak boleh tolong, maka kita boleh apa nama, menghubungi salah seorang yang ada di situ untuk mendapatkan penjelasan ataupun untuk melihat perkara yang apa nama, kes-kes kita ini secara lebih terperinci. Okay. Jadi kita sambung sedikit lagi. Okay, kita ada 10 minit lagi. Kamu yang nak periksa kan minggu ni, InsyaAllah semua akan dapat kejayaan, InsyaAllah. Okay, berkat dengan ayat-ayat Allah SWT, semoga apa yang kita baca itu, apa yang kita ingat selama-lamanya, bukan untuk periksa je. Kita ingat selama-lamanya, kerana itu adalah ilmu. Bila ini itu akan menjadi penyuluh kepada kehidupan kita, InsyaAllah, dan kehidupan mereka bersama-sama dengan kita. Okey, kemudian kita pergi lebih sedikit sedikit lagi. Selepas walaila fadlillahi alaikum warahmatullahi fi dunia wal akhirati lamassakum fima afadtum fiha adabun azim. Ayat selepas itu juga ada merupakan suatu apa nama, kita kata pendirian, apabila kita mendengar perkara-perkara yang berkaitan dengan apa nama marah seseorang. Ini di antaranya Allah SWT menyebut ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum. Okey, Di sini Allah nak gambarkan bagaimana peristiwa yang Sayyidina Aisyah itu dituduh itu melebar ataupun spread di kalangan masyarakat. Okay, pertama sekali disebut ittalaqallahu bi'alsinatikum. Okay, kita semua ada lidah kan? Ada siapa tak ada lidah? Tak ada. Ha, itu satu kurniaan Allah SWT. Okay, lidah ni untuk apa? Bercakap. Okay, bercakap tentang apa? Apa yang ada di sini? Maksudnya apa yang kita fikirkan diterjemahkan oleh lidah. Okay, lidah kita memberitahu perkara yang ada tersimpan di dalam kotak maklumat di sini. Okay, maklumat ini disebutkan macam mana apa nama peristiwa itu boleh diketahui oleh umum. Disebut ittalaqawlahu bi'alsinatikum, ketika mana kamu menggunakan lidah kamu untuk menyebarkan peristiwa itu. Okay, kalau kita kata peristiwa ini berlaku sekembalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, di mana di dalam peperangan itu dipanggil peperangan Al-Miraisiyah. Tempat itu nama Al-Miraisiyah, jadi dinisbahkan dengan tempat itu, maka peperangan itu dinisbahkan kepada tempat itu. Jadi dalam perjalanan, sebab kalau kita nak cerita perang tu lambat lagi lah, so kita on the way back dah. Dalam perjalanan balik, sebelum sampai ke Madinah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan agar kepada para sahabat yang turut serta dalam peperangan itu agar mereka berkhemah, bermalam di satu tempat. Jadi apabila mereka berkhemah di situ, dan sebelum, sebab Rasulullah dia biasa suka berjalan malam, biasa Rasulullah akan bermusafir pada waktu malam. Kalau kita bermusafir bila? Kau balik jauh-jauh lah, balik ke Kedah, balik ke Muar, balik ke okay, biasanya kalau perempuan tak boleh balik malam, kena balik siang. Sebab malam tu banyak sangat bahaya. Cuma kalau kita berkeluarga, biasanya Rasulullah bila dia tak mau bersafir, dia pilih waktu malam. Okay. Jadi apabila dah sampai ke satu tempat, maka Rasulullah mengatakan kita berkemah di sini. Syukatnya apabila tamat tempoh mereka berehat tu, maka Rasulullah mengatakan kita akan bergerak menuju ke Madinah. Okey, dalam keadaan itu kita kata Sayyidina Aisyah dibawa di dalam haudaj. Dalam hadis yang sahih disebut haudaj. Haudaj ialah satu rumah kecil yang diletakkan di atas unta. Jadi rumah kecil ini macam kita panggil apa? Kau dalam Melayu? Tandu. Bukan Hindu. Tandu. Okey. Jadi diletakkan di atas unta, maka sebelum Sayyidina Aisyah naik, diangkat ke unta, maka Sayyidina Aisyah akan naik ke atas tu dan mereka akan angkat letak di atas unta dan dia akan bawa. Okey, diceritakan bahawa apabila Sayyidina Aisyah turun untuk pergi qada hajat, maka lama dia di situ kerana ada satu rantai. Rantai yang dipakai tu terputus. Bila rantai tu putus dekat situ, dia tengok-tengok tak ada, dia balik semula ke tempat tu. Dia dah balik ke tempat di mana perkhemahan tu. Cuma bila dia tengok dekat dia tidak ada rantai tu, maka dia sayang, pergi semula nak cari balik rantai tersebut di tempat di mana dia qada hajat tadi. Jadi lama nak cari tu, lama lah kan. Bila lama dia di situ, maka Rasulullah pada ketika itu mengumumkan supaya semua dah bergerak. Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih, disebabkan oleh Sayyidina Aisyah pada ketika itu tidak melebihi umur 15 tahun, maka dia tidak berat. Dan kita kata badannya pun tidak berisi, dan orang yang angkat haudash tadi, angkat apa? Tandu. Angkat tandu tadi tak merasakan bahawa dia tak ada. Angkat balik letak atas unta tadi, maka mereka pun beredar daripada situ. Dan apabila Sayyidina Aisyah balik daripada tempat di mana dia qada hajat, dia jumpa dia rantai tadi tu, tengok orang tak ada. Jadi bila tengok orang tak ada, dia pun kata kemungkinan nanti bila mereka dah tahu dia tak ada, mereka akan patah balik. Lalu dia pun duduk di bawah sepohon pokok dan dia terlena. Kita kata 15 tahun pada kita itu, mungkin kita kata dah kepenatan maka terlena. Maka di situlah ada seorang sahabat yang namanya Safwan yang memang ditugaskan untuk memeriksa sekiranya ada perkara-perkara yang tertinggal. Maka dia nampak Zainal Aisyah tertidur di situ, dan bila dia sampai di situ dia tidak mengatakan apa-apa kecuali katanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu je dia kata. Kalau kita jumpa dengan lelaki macam-macam, apa khabar? Kita tengok, lama tak jumpa lah. Okey, jadi kita tengok di sini bagaimana pendidikan madrasah Rasulullah boleh menghasilkan sahabat yang tahu apa yang dia nak kata. Dan hanya itulah yang diucapkan kepada Sayyidina Aisyah, sebab tak ada benda yang lain selain daripada itu. Jadi kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan untuk orang mati kan, untuk perkara-perkara yang besar yang berlaku yang tak sepatutnya berlaku. Jadi bila dia melihat Sayyidina Aisyah keseorangan di situ, maka Safwan tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia pun merebahkan unta dia, lalu dinaiki oleh Sayyidina Aisyah. Maka dia pun tarik unta tadi, berjalanlah balik semula ke Madinah. Dan mereka sampai ke Madinah tu bukan waktu malam, waktu tengah hari semua orang ada. Jadi tidak timbul kita kata kalau orang buat salah mestilah pilih waktu yang sesuai nak balik. Dia takkan nak balik tengah-tengah hari. Jadi di sinilah kita kata musuh mengambil kesempatan untuk menyebarkan fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah dan sahabat Rasulullah SAW namanya Safwan. Jadi kita, itulah nak katakan, kita ni musuh ni sentiasa mengintai. Musuh sentiasa mengintai siang dan malam, berjaga malam untuk memusnahkan umat Islam. Macam apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku sekarang di Sabah, apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Rohingya, apa yang berlaku di merata-rata. Maksudnya mereka sekali-kali tidak akan reda sekiranya melihat kita tetap berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Maka beginilah sikap musuh. Maksudnya mereka gagal untuk berlawan menggunakan pedang dekat dalam medan pedang. Untuk pedang mereka dah tak mampu, kata mereka akan kalah. Jadi mereka berpura-pura untuk masuk mendakwa diri mereka Islam, dan mereka memusnahkan daripada dalam. Sebab itu kita katakan bahawa Rasulullah mengajarkan kita agar meminta Allahumma inna na'udzubika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu, daripada sebarang syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, di antaranya kita kata sifat orang munafik ni beginilah, mereka sentiasa berusaha untuk mencari ruang di mana mereka boleh melemahkan umat Islam. Jadi di sini disebutkan, dikatakan istalaqunahu bi alsinatikum. Bila Sayyidina Aisyah dan Safwan balik, orang yang nampak yang turut serta adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang nampak. Bila dia nampak, dia beritahu orang lain. Bila dia beritahu orang lain, dia beritahu atas apa yang dia nampak. Maksudnya kita nampak, kita tengok sendiri, kita bagi tahu. Cuma yang pemberitahuan dia itu adalah suatu pembohongan yang nyata kerana dia tidak ada dalil. Sebab yang tadi calculation ni Allah kata laula ja'u alayhi bi arba'ati syuhada, kalau dia gagal buat 4 orang saksi, fa ulaika 'indallahi humul kadhibun, maka mereka ini di sisi Allah adalah pembohong. Jadi bila kita dah ada calculation sebegitu, maka sebaik saja Abdullah bin Ubay bin Salul memberitahu, maka itulah yang keluar daripada mulut Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin, sebab mereka telah dididik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka telah dididik oleh Rasulullah. Kalau tidak ada bukti, maka mereka itu di sisi Allah adalah pembohong. Okey, kemudian selepas itu disebutkan di dalam ini, dia kata apabila Abdullah bin Ubay bin Salul melihat, lalu dia memberitahu orang lain, dan pemberitahuan ini adalah suatu pembohongan yang nyata, maka Allah kata orang yang dengar pula, orang yang dengar dia tak nampak, dia juga berperanan. Bila dia dengar dan tak nampak, dia memberitahu sesuatu menggunakan mulut dia saja. Sebab itu Allah gambarkan italaqawlahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum. Apa beza alsinah dengan afwah? Alsinah tu lidah. Afwah mulut. Mulut. Kalau kita, kita kata apa? Sedap cakap. Sedap bercakap. Okey, bercakap tu kita kata kita guna mulut dan kadang-kadang kita tak tahu benda tu. Bukan berdasarkan ilmu tetapi hanya yang kita dengar daripada orang. Sebab itu gambaran Al-Quran dia guna dua yang berbeza. Istalaqawlahu bi'alsinatikum, apabila kamu ketika mana kamu sebarkan peristiwa tuduhan itu dengan lidah kamu sebab sebahagian mereka melihat. Tetapi apabila mereka melihat, bukan kita hanya dengan melihat kita boleh menuduh selagi mana kita tidak ada bukti. Okey, jadi disebabkan di sini Allah mengatakan istalaqawlahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum, dan kamu selepas itu, orang yang mendengar menyebarkan pula kepada orang lain. Okey, orang yang mendengar tu dia lihat tak? Dia lihat tak? Dia tak lihat. Kenapa dia beritahu orang? Dia beritahu orang kenapa melihat tu dengan hanya dengan mulut dia saja. Sebab dia dengar tapi dia tidak melihat. Ha, jadi di sinilah macam kita kata betul lah. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita dengar orang tu beritahu, orang tu nampak. Maksudnya kita kata, orang tu nampak, dia beritahu kita. Kalau kita tak nampak, kita beritahu orang lain. Sepatutnya tidak boleh berlaku begitu. Kita kena guna lidah ini hanya menggambarkan sesuatu yang kita pasti kebenarannya. Maksudnya, kita tak boleh senang-senang nak menyebarkan berita kalau kita tidak pasti. Jadi kalau kita sebarkan suatu berita dengan menggunakan mulut kita ini, dengan sesuatu yang kita tak pasti, maka kita akan bergulung dengan gambaran yang digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nur ini. Italaqawlahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm. Ma laysa lakum bihi 'ilm, maksudnya apa yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Kamu tidak ada suatu pengetahuan yang benar tentang perkara tersebut. Tapi kamu hanya mendengar dan menyampaikan. Dengar sampai. Kamu tidak pastikan bahawa apa yang kamu dengar itu betul. Okey, sebab itu dikatakan wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyina. Macam juga kita kalau kita dengar orang bercakap, kita pun sampaikan. Kita rasa benda itu mudah kan? Sebab maksudnya kita hanya sampaikan. Dengar tak? Tahu tak? Nak tahu tak? Saya dengar tadi kan kawan saya cakap gini-gini. Lepas tu orang yang dengar, tak apa. Sini. Tadi kan saya dengar orang, mula. Jadi benda tu akan spread lah. Akan kita kata tersebar. Jadi di sini disebutkan وَتَقُرُونَ بِأَفْوَهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعَلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا. Khusus kepada peristiwa Aisyah, kamu sangka perkara itu adalah perkara yang biasa. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٍ, dan sedangkan di sisi Allah ia adalah merupakan dosa besar. Kemudian akhir sekali, ayat yang terakhir untuk kita pada petang ini iaitu وَلَلَا إِسَّنِ عَتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنَّ تَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ.